السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan kita masih membaca beberapa ketentuan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyah. InsyaAllah yang akan kita baca adalah jaminan-jaminan dalam syirkah. Dinyatakan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyah jaminan-jaminan dalam syirkah. Kewenangan anggota syirkah atas harta syirkah statusnya adalah amanah. Maka anggota syirkah tidak dituntut untuk menanggung kerugian harta syirkah, kecuali jika ada tindakan di luar ketentuan atau kelalaian, dia teledor. Dan tidak boleh ada persyaratan bahwa salah satu anggota menanggung kerugian atas modal syarik. Syarik berarti anggota syirkah. Salah satu syarik tidak menanggung, tidak boleh ada ketentuan bahwa salah satu syarik harus menanggung modal syarik yang lain. Syarik itu apa? Anggota syirkah. Bentuk jamaknya syuraka. Bahwa anggota syirkah tidak boleh diwajibkan untuk menanggung kerugian dari anggota syirkah yang lain. Selanjutnya, salah satu anggota syirkah boleh mensyaratkan agar anggota yang lain untuk memberikan orang penjamin, kafil, atau barang agunan sebagai jaminan sebagai jaminan atas tindakan anggota syirkah pemberi jaminan yang di luar ketentuan atau kelalaian. Sehingga dalam posisi ini, jaminan akan berlaku apabila ada pelanggaran. Pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan anggota yang lain, boleh mengadakan perjanjian akan menanggung kerugian dengan syarat bahwa perjanjian tersebut yang mengikat dan terpisah dari akad musyarakah tanpa imbalan. Dan dengan syarat bahwa pihak ketiga yang memberikan jaminan tidak sebagai pihak yang memiliki setengah atau lebih harta pihak yang dijamin. Oleh sebab itu, karena kalau dia punya setengah atau lebih berarti dia dianggap bagian dari itu. Misalnya orang tuanya atau ayahnya, atau ibunya, atau apalagi suaminya. Oleh sebab itu, anggota syirkah yang mendapat jaminan modal atas kerugian dari pihak ketiga tidak berhak menolak dan membatalkan syirkah atau tidak melanjutkan konsekuensi syirkah dengan anggota lain dengan alasan bahwa pihak ketiga yang menjamin tidak memenuhi janjinya. Baik, dan penerapannya kita bisa lihat ya, hal ini dalam beberapa praktek kita. Jadi, kembali kepada prinsip bahwa syarik artinya anggota syirkah. Bahwa syarik atau anggota syirkah adalah, syarik statusnya adalah orang yang mendapatkan amanah. Syarik atau anggota syirkah hakikatnya adalah orang yang dapat amanah. Sehingga ketika A bekerja sama dengan B, A syarik 1, B syarik 2. Maka posisi A adalah amin Amin. Orang yang dapat amanah disebut dengan amin. Amin bagi B. Dan posisi B adalah amin bagi A. Nanti kalau ada C, ya tinggal tambahkan ini B dan C, A dan C. Berarti C sama dengan amin bagi A dan B. Kalau ada D, ya tinggal tambahkan aja D dan seterusnya. Baik. Karena ketika anggota syirkah itu menjalankan modal yang ada di dalamnya, kewenangan itu karena dia sebagai amin, orang yang mendapatkan amanah. Nah, konsekuensi sebagai amin, yang pertama, wajib menjalankan modal usaha. Wajib menjalankan modal usaha untuk kemaslahatan yang terbaik. Untuk kemaslahatan usaha. Jadi semangatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan usaha. Apa yang kira-kira paling menguntungkan bagi perusahaan, itu semangatnya. Maka dia tidak boleh teledor. Tidak boleh menyalahi janji. Tidak boleh menyalahi kesepakatan, dan seterusnya. Yang kedua, pada asalnya tidak menanggung resiko. Tidak menanggung resiko rugi, kecuali karena teledor. Kalau teledor baru tidak diperbolehkan. Baik, ini konsekuensi ketika seseorang menjadi amin bagi syirkah. Nah, kemudian, bolehkah di sana ada jaminan? Ini mirip seperti dalam kasus mudharabah. Jaminan bisa bentuknya barang, bisa bentuknya orang. Kalau ini disebut dengan rahan, kalau ini disebut dengan kafil. Hukumnya boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Dengan syarat tidak dijadikan sebagai ganti rugi atas resiko di luar keteledoran. Dengan syarat tidak dijadikan ganti rugi atas resiko di luar teledor. Baik. Tidak dijadikan sebagai ganti rugi atas resiko di luar teledor. Tapi kalau karena resiko teledor, kalau resiko karena teledor atau karena dia menyalahi aturan, maka diperbolehkan jaminan dijadikan sebagai ganti rugi. Selanjutnya, bahwa dalam akad musyarakah diperbolehkan ada pihak ketiga yang nanti akan menjamin kerugian dari salah satu syarik. Sehingga misalnya dalam sebuah musyarakah, A, B, C, D. Baik. Dan salah satu dari ini adalah masjid. D adalah dana masjid. Dana sosial masjid. Atau lembaga sosial yang lainnya. Atau lembaga sosial. Baik. Jadi ABC punya warung berkembang. Lalu dana sosial masjid nganggur. kemudian mau dilibatkan. Ya, di sini kita akan membahas tentang ini ya. Saya kasih judul dulu, yaitu jaminan atas resiko dari pihak lain. Jaminan atas resiko dari pihak yang lain. Contohnya, contoh A, B, C, D. Dia melakukan akad musyarakah. ABC punya warung, punya usaha yang berkembang. Lalu dana sosial masjid nganggur dan pingin dikembangkan. Lalu minta izin kepada ABC. Boleh enggak ini turut saya masukkan ke usaha kalian? Biar nanti dananya ikut berkembang. Akhirnya mereka mengizinkan. Mereka mengizinkan. Baik. Maka dana sosial masjid ini harus diamankan. Dana sosial harus dalam posisi prudent, dalam posisi aman. Aman dari resiko. Caranya bagaimana? Ada kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama dilakukan dengan kemungkinan. Caranya, kemungkinan yang pertama, agar di posisi aman, maka dana D dijamin oleh A atau B atau C. Ya sudah, silakan digabungkan. Nanti kalau usaha kami gagal, rugi, duit masjid tetap akan kami kembalikan. Utuh, sehingga tidak ada yang kurang. Seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena syarik tidak boleh menanggung resiko kerugian atas syarik yang lain. Ayo Pak ikut gabung dalam usaha saya. Nanti kalau untung bagi hasil. Kalau rugi, tak kembalikan modal Bapak. Berarti di situ dana salah satu syarik dijamin oleh syarik yang lain. Berarti di sini kan kerugian salah satu syarik dijamin syarik lain. Seperti ini tidak boleh. Dah. Yang kedua, dana D dijamin oleh F misalnya. F yang akan menjamin. Dan F bukan syarik. Bukan syarik. Sehingga ketika duit masjid itu dimasukkan dalam sebuah unit usaha, lalu F sebagai orang luar, dia jamin. Nanti kalau untung, dana masjid dikembalikan plus bagi hasilnya. Kalau rugi, salah satu takmir, dan dia bukan anggota dari syarik itu, salah satu takmir siap nanggung resiko. Kalau rugi, sisanya dikembalikan, kekurangnya saya yang nanggung. Sisanya dikembalikan, kalau masih ada yang kurang, saya yang nanggung. Seperti ini diperbolehkan. Sehingga dana D dijamin oleh F yang bukan syarik. Dan di sini ada ketentuan, posisi F di sini tidak boleh orang yang memiliki setengah atau lebih harta dari pihak yang dijamin. Ya. Dengan ketentuan, F tidak memiliki setengah atau lebih dana yang ada pada D. Karena kalau dia memiliki setengah atau lebih dana yang ada pada D, berarti F itu orang dia sendiri. Nah, ketika dia tidak memiliki itu, berarti dia bukan syarik dan bukan bagian dari D. Karena memang tidak ada hubungannya dengan D. Baik, seperti ini boleh ya. Dan ini saran yang pernah di disampaikan oleh para ulama terkait pengembangan dana sosial. Sehingga di sini bisa kita gunakan sebagai cara aman untuk wakaf produktif. Wakaf produktif, cara amannya seperti ini. Sehingga ada dana sosial selain zakat. Dana sosial selain zakat. Saya tegaskan selain zakat, karena zakat ini ada pemiliknya, yaitu 8 asnaf yang harus diserahkan kepada mereka. Misalnya donasi umum atau dana-dana sosial yang lain, termasuk kemarin ada kasus harta milik anak yatim. Anak yatim ini kalau dikasih seluruh hartanya, dia nggak sanggup untuk ngelola. Dan bisa jadi malah berbahaya. Dan Allah larang hal itu. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Namun wali yang menjaga harta anak yatim ini, dia harus menjaga dengan baik. Dan nanti diberikan secara bertahap sedikit demi sedikit ya, untuk nafkah anak yatim ini sampai dia dewasa. Setelah dia dewasa baru hartanya diserahkan. Nah, boleh nggak harta anak yatim itu dikembangkan? Karena kalau dibiarkan begini terus, maka hanya bisa berkurang untuk nafkah anak itu dan nggak bisa bertambah. Contohnya adalah dana anak yatim tadi ya, harta anak yatim. Ini diperbolehkan untuk dikembangkan. Bisa dikembangkan dengan cara apa? Dipakai untuk usaha. Tapi jangan startup, karena belum aman. Sehingga cari unit usaha yang sudah berkembang. Ada salah satu jamaah yang dia sudah punya warung, dan warungnya bagus, berkembang. Lalu kita minta kepada jamaah, minta izin agar dana anak yatim ini turut dilibatkan. Kemudian kita masukkan di situ, misalnya ada 10 juta. Pak, tolong dilibatkan Pak ya, jadi modal Bapak. Meskipun bisa jadi pemilik warung itu tidak punya selera untuk mengambil modal dari orang lain, karena dia pingin untungnya 100% untuk dia. Tapi karena ini di sini dalam hal ini adalah untuk mengembangkan dana sosial, dia terima. Nah, ketika dia terima, disarankan ada pihak ketiga yang jamin. Nanti kalaupun rugi, saya akan nanggung. Baik, dengan cara demikian, wakaf produktif itu lebih aman. Dana masyarakat untuk wakaf produktif, dia di posisi lebih aman. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Selanjutnya konsekuensi syirka. Dan di sini ada tambahannya. Jadi apabila pihak ketiga ternyata mundur enggak jadi. Pak, saya enggak sanggup untuk nanggung ganti rugi. Apabila pihak ketiga enggak jadi, maka D harus tetap lanjut. Enggak boleh terus. Kalau begitu, saya minta jaminan dari kalian, dari A, B, atau C. Enggak bisa. Sehingga dana D, andaikan ini personal, bukan dana sosial. Enggak boleh pemiliknya terus mutung gara-gara pihak ketiga dia membatalkan janjinya, tidak mau untuk menjamin. Sehingga konsekuensi syirka harus tetap dijalankan. Berikutnya adalah konsekuensi syirka, untung dan rugi. Dalam akad syirka, wajib dicantumkan teknis pembagian keuntungan di antara para anggota. Dan penentuan besarnya laba hendaknya dengan nisbah syai'ah, yaitu prosentase. Dari keuntungan, dan bukan jumlah uang tertentu atau jumlah uang tertentu prosentase dari modal. Intinya begini, keuntungan bagi hasil harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Dan bentuknya harus nisbah prosentase, nisbah syai'ah, bukan bukan sesuatu yang sifatnya pasti. Tidak boleh menunda penentuan nisbah bagi hasil keuntungan kepada pihak syirkah, kepada pihak syarik, sampai keuntungan diperoleh. Bahkan wajib ditentukan ketika akad syirkah berlangsung. Sehingga bagi hasilnya berapa? Nanti kita lihat, untung berapa baru kita bagi hasil. Tidak bisa kayak gitu. Itu bisa memicu sengketa. Dan tidak ada halangan membuat perubahan, kesepakatan ketika pembagian laba, atau salah satu anggota menghibahkan sebagian laba yang menjadi haknya kepada anggota yang lain. Udah, saya nggak minta bagi hasil, 10% punya saya, bagi aja untuk kalian. Boleh-boleh saja. Modalnya tolong dikembalikan. Sah-sah saja demikian. Kemudian, pada dasarnya prosentase pembagian keuntungan disesuaikan dengan persen saham di modal. Pada dasarnya, namun boleh para anggota syirkah membuat kesepakatan penetapan persentase yang berbeda dengan persen saham masing-masing. Akan tetapi tidak boleh memberikan persen yang lebih besar kepada anggota yang mensyaratkan dirinya tidak akan bekerja dalam usaha syirkah. Adapun anggota yang mensyaratkan untuk bekerja, boleh baginya syarat tambahan persen walaupun dia tidak bekerja. Jadi, tolong bedakan antara meminta tambahan persentase dengan meminta tambahan persentase dengan menghibahkan persentase. Persentase bagi hasil. Sudah? Di sini harus berdasarkan hasil, jelas ya. Harus berdasar hasil. Persentase bagi hasil harus berdasarkan hasil. Kalau tidak berdasarkan hasil, tidak boleh. Baik. Selanjutnya, dalam masalah persentase bagi hasil, kalau minta tambahan, tidak boleh, dilarang. Tanpa sebab ya, minta tambahan tanpa sebab tidak boleh. Misalnya, dia ngasih modal 20% dari total modal. Tapi dia minta syarat, saya modalnya 20% dan saya tidak bekerja. Tapi saya mau gabung dengan syarat, nanti saya dikasih 50% dari keuntungan. Nah seperti ini tidak boleh, karena jadinya merugikan yang lain. Tapi jika menghibahkan, ini saya tambahkan nanti. Jika dia menghibahkan, kalau menghibahkan persentase bagi hasil, boleh, karena tidak merugikan yang lain. Jadi kalau yang di sini misal ya, salah satu syarik minta bagi hasil lebih besar dari yang lain tanpa sebab. Kalau dia bekerja boleh ya, nanti saya, karena saya yang mengurus, maka saya minta kerjanya dikasih 40%, boleh. Kemudian kalau menghibahkan bagi hasil, hukumnya boleh. Karena di sini tidak ada yang dirugikan. Misalnya, salah satu syarik memberikan bagi hasilnya, saya minta modal saja, 10% punya saya kasihkan ke si B. Diperbolehkan seperti itu. Dan itu tidak merugikan yang lain. Duh, kenapa B pak yang lain gak dikasih? Ya sah-sah saja, itu harta saya. Itu hak saya. Dan kalau sudah menjadi hak orang tertentu, mau dia miliki sendiri, mau dia kasihkan ke orang lain, hukumnya diperbolehkan. Nah, kemudian, harus ada kecocokan antara nisbah kerugian dengan nisbah saham di modal. Salah seorang anggota tidak boleh menanggung seluruh kerugian atau menanggung porsi kerugian yang berbeda dari saham yang ia miliki. Namun bila kerugian terjadi, lalu salah satu anggota ingin menanggungnya tanpa ada syarat sebelumnya, maka hal ini tidak masalah. Sehingga rugi itu berbanding lurus dengan saham. Rugi itu berbanding lurus dengan nilai saham. Semakin besar nilai saham, semakin besar resiko ruginya. Kok bisa, Pak? Ya, misalnya ya, A, B, C, dia melakukan usaha. Modal A, 50 juta. Modal B, 20 juta, 30 juta. Modal C, 20 juta. Udah? Total berapa? 100 juta. Terus ini dijalanin usaha. Usaha itu rugi. Kemudian dilakukan likuidasi untuk sisa aset. Sisa dari total itu tinggal 60 juta. Baik. Sisa dikembalikan ke siapa? Dan ini dikembalikan. Dikembalikan ke siapa? A, B, C. Jatah A berapa? A sama dengan 50 bagi 100 kali 60. 30 juta. Jatah B? Jatah B? 30 bagi 100 kali 60. Berapa ini? 18 juta. Jatah C? 20 bagi 100 kali 60. 12 juta. Sudah? Anda bisa lihat di sini, dia rugi berapa? A rugi berapa? Dari 50 juta, dia rugi 20 juta. Yang ini rugi berapa? Dari 30 juta, tinggal 18 juta. Dia rugi 12 juta. Yang C rugi, dari 20 juta, dia rugi 8 juta. Jadi semakin gede modal, semakin gede peluang rugi. Meskipun dia dapat lebih banyak. Nah, tidak boleh misalnya yang gede modalnya, peluang ruginya jadi kecil. Ya, modal saya 50 juta. Nanti kalau rugi maksimal 5 juta saja. Harus kembali 45, tidak boleh. Tapi diperbolehkan ada salah satu pihak menghibahkan risiko rugi itu. Dalam arti dia menanggung risiko rugi orang lain selama tidak disyaratkan di depan. Kerugian kamu biar saya nanggung. Dah, kamu kemarin rugi berapa? 8 juta. Ini tak tutupi dah. 8 juta. Kamu dapat 12 juta, ini 8 juta. Boleh, sah-sah saja. Berarti kan dia menggunakan dana pribadinya untuk dihibahkan ke orang lain. Wallahu a'lam. Ya. Walhamdulillah. Kemudian dibolehkan adanya kesepakatan apapun mengenai teknis pembagian keuntungan, baik bersifat permanen atau temporer. Misalnya berkaitan dengan waktu. Kemudian nisbah yang pertama sekian. Dan yang kedua nanti mengikuti perbedaan periode. Periode yang pertama nanti kerja dikasih 60%. Modal dikasih 40. Periode berikutnya 50-50. Dengan syarat tidak sampai memutus perserikatan salah satu anggota dalam keuntungan. Jadi kalau nggak dapat untung sama sekali nggak boleh. Atau terlalu kecil, yang itu tidak dihiraukan. Cuman dapat 5%, nggak boleh. Tidak boleh membagi keuntungan kepada anggota syirkah secara sepenuhnya, kecuali setelah dipotong dengan pengeluaran biaya upah, pajak, pada waktu yang memungkinkan para anggota menarik kembali modalnya. Misalnya, ini hasil kasar, ya. Maka tidak boleh langsung dibagi habis. Karena nanti biaya operasional jadinya nggak ada yang nutupi. Kemudian, syarat-syarat sirka atau asas pembagian dividen tidak boleh mencakup kewajiban atau syarat yang membawa kepada kemungkinan pemutusan syarikat dalam pembagian untung. Jika itu terjadi, maka akad otomatis batal. Artinya, jika bagi hasil itu dilakukan, maka tidak boleh bagian-bagian yang lain itu ditanggung oleh orang yang dia tidak berkewajiban untuk menanggungnya. Yang ini menjadi syarat yang membawa kepada kemungkinan pemutusan musyarakah dalam pembagian keuntungan. Misalnya, operasional nanti bapak yang nanggung. Loh, kan bukan kewajiban saya, tapi harus seperti itu. Nanti bagian utang ini kamu yang harus nutupi. Seperti itu tidak diperbolehkan. Padahal itu bukan kewajiban dia. Tidak boleh salah satu anggota syirka mensyaratkan laba dalam nominal tertentu dari keuntungan atau nisbah modal. Saya pokoknya minta 5 juta saja. Itu tidak boleh. Dengan memperhatikan pasal 3153 ya, berarti terkait masalah bagi hasil tidak boleh dari modal. Kemudian di sini dinyatakan, maka boleh membuat kesepakatan yaitu keuntungan bertambah dari nisbah tertentu, maka salah satu anggota syirkah bisa mendapatkan keuntungan lebih dari nisbah yang telah ditentukan. Jika keuntungan dengan nisbah tersebut atau lebih kecil, maka pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan semula. Keuntungnya jadi lebih banyak. Kemarin dia dapat nisbah 40% kerjanya, terus dinaikin jadi 50. Boleh. Tapi kalau keuntungannya lebih kecil dari target, maka ini nggak boleh diubah. Baik. Dan ini masih dalam berupa pembagian dividen, aturan yang cukup panjang. Kemudian berikutnya nanti dalam ayat syariah akan disebutkan tentang masalah tandit hukmi dan tandit hakiki. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal gak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya yang modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana? Kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Mana kayak ini loh. Tak bacakan nih loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Mas. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Oh, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya Reza di Depok. Yang mau saya tanyakan, jadi kebetulan ada paman yang mengajak untuk tanam modal gitu, tapi dalam bentuk hewan. Jadi kebetulan paman punya lahan peternakan, nanti kita diminta untuk seperti beli domba atau bawa domba gitu, nanti diurus sama paman saya gitu. Hmm. Nah, pembagian hasilnya akan seperti jika domba itu melahirkan dua anak, nanti satu anaknya buat saya, satu anaknya buat paman saya. Nah, cuman kalau meninggal atau seperti apa, itu seperti belum ditentukan gitu. Intinya sih sebenarnya bukan langsung dipotong dombanya, tapi seperti kayak dombanya makin lama makin banyak gitu, bukan langsung kayak Idul Adha kan langsung dipotong gitu. Ini pengennya makin lama makin berkembang dombanya. Ini breeding ya, untuk breeding. Iya, breeding betul, Ustaz. Hmm. Baik, jadi hasilnya bukan dari penjualan tapi dari keturunannya. Hasilnya dari keturunan, betul, Ustaz. Baik. Yang menjadi masalah di mana, Pak? Nah, saya ketika baca kajian dari Ustaz, kok sepertinya ada goror gitu. Misalnya satu nih, ketika anak dombanya meninggal, berarti saya nggak dapat apa-apa. Nah, habis itu juga kalau ternyata anak dombanya 5, terus dombanya kan sekarang nggak bisa dibagi. Habis itu juga kalau misalnya ada permasalahan lain, misalnya dombanya sih 2 tapi salah satunya meninggal pas 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu kok seperti ada gorornya, apakah betul seperti itu, Ustaz Tani? Ada goror, Bapak bisa nggak dapat apa-apa ketika? Ketika misalnya anaknya ternyata cuma satu atau ganjil gitu kan. Anaknya satu itu nanti haknya siapa? Ya pasti jadi kayak sengketa aja tuh, entah paman saya atau saya gitu kan. Oh gitu, baik. Baik, cukup Bapak. Ya, cukup Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakum khairan. Tayyib. Dari kasus yang Anda sampaikan, insya Allah kalau praktek mudorobahnya atau musyarakahnya udah bagus ya. Yaitu bentuknya dalam bentuk modal hewan. Sehingga modal hewan ini nanti bisa dinilai. Namanya dia harus dinilai. Karena kan hewan ini nanti akan dijual. Di akhir Anda melakukan akad musyarakah. Kemudian akadnya adalah akad musyarakah. A plus B, ini akad musyarakah. Karena A juga keluar modal. Modal A dalam bentuk pakan dan kawan-kawan. Modal B dalam bentuk apa modal B? Hewan, bibit. Nah, yang lebih penting, setiap kita membuat sebuah perjanjian, setiap kita membuat perjanjian, yang paling penting untuk diperhatikan adalah satu. Dalam membuat perjanjian, dalam membuat MOU akad, perhatikan satu, konsekuensi dari masing-masing. Ini harus dicantumkan. Konsekuensi ketika saya menyerahkan kambing itu, konsekuensi ketika paman ngelola, ketika paman merawat kambing itu, konsekuensi ketika A ngasih modal sekian, B ngasih modal sekian. Itu perlu dijelaskan. Karena konsekuensi ini dia yang mengarahkan jenis akadnya. Sehingga apa konsekuensinya ketika A sudah menyerahkan modal itu? Konsekuensinya modal itu menjadi dana perusahaan, dana syirkah yang wajib dikelola oleh pengelola syirkah. Kemudian ditunjuk pengelola syirkah itu siapa saja. Setelah itu dijelaskan bahwasanya ini adalah dana musyarakah yang statusnya harta amanah dan harus dijalankan dengan penuh amanah oleh pihak yang mengelola syirkah. Yang kedua, penjelasan subjek. Penjelasan subjek, pelakunya di situ siapa saja dan posisinya sebagai apa. Itu penjelasan subjek. Yang ketiga, aturan bagi hasil. Aturan bagi hasil, sesuaikan dengan aturan yang sudah kita pelajari. Harus berdasarkan hasil, kemudian persentasenya harus jelas. Tidak boleh ada salah satu pihak yang mensyaratkan dapat untung lebih tanpa sebab dan seterusnya. Kemudian bagi hasil ini bisa kemudian dirinci ya. Kerja dapat berapa, kemudian nanti modal dapat berapa. Ini N persen, ini M persen, sesuai kesepakatan. Kemudian yang keempat, tidak kalah penting. Ketentuan ketika terjadi resiko. Jangan mikir yang enak-enak saja. Kita juga perlu memikirkan yang enggak enak. Yang enggak enak itu ketika terjadi resiko, apa ketentuan yang harus dilakukan? Mikir bagian ini, yang enggak enak. Ini harus detail. Wajib detail. Justru, kami selalu menyarankan kepada teman-teman yang mau membuat MOU, bagian yang paling detail itu bagian resiko. Buat ini paling detail. Semakin detail, makin bagus. Karena kalau ini dibuat detail, semua peluang terjadinya pelanggaran disebabkan karena ada resiko dibuat minim. Semua peluang terjadinya sengketa, semua peluang terjadinya permusuhan, semua peluang terjadinya dibuat minim ketika ketentuan terjadinya resiko Anda buat detail. Saya selalu menekankan ini kepada teman-teman yang membuat akad. Kalau Anda membuat MOU akad, bagian mana yang paling Anda detailkan? Bagi hasil, salah. Bagian enak itu enak. Bagian enak, itu orang bahagia. Sehingga diajak sesuatu gampang. Detailkan bagian yang gak enak. Bagian yang gak enak apa, Pak? Ya, kalau terjadi resiko kerugian. Ya. Kalau orang lagi enak, itu dia dikasih sesuatu yang gak enak, dia masih nerima. Karena dia lagi bahagia. Tapi kalau lagi susah, dikasih sesuatu yang gak enak, makin sensitif. Jamaah umroh, kalau pas berangkat, pakai pesawat yang gak enak, dia gak protes. Begitu pulang, dikasih pesawat gak enak dikit aja, wah protes dia. Karena dia udah capek, pengen segera sampai rumah. Jamaah haji juga seperti itu. Ketika datang, kebahagiaan terpancar dalam wajahnya. Begitu pulang, kata teman-teman yang pernah jadi petugas haji ya. Mereka bilang, Masya Allah, jauh sekali bedanya. Antara waktu datang dengan waktu pulang. Jauh sekali bedanya. Waktu datang itu Masya Allah, serba bahagia, diarahkan kemana, ikut. Tolong duduknya di sana, pindah ke sana. Nanti jamaah ini, tolong tunggu di sini, kumpulnya di sini. Dia nurut aja, karena lagi bahagia. Tapi giliran lagi capek, pulang. Itu kata dia, ngatur toilet aja kadang dimarahi. Ngatur toilet kadang dia emosi. Kadang diatur, tolong duduk di sini, tolong gak boleh ini gak boleh ya, ini gak boleh dipakai ini. Itu sudah emosi. Nah, makanya dalam kondisi yang nyaman, yang enak, dengan kondisi yang tidak enak, mana yang harus lebih didetailkan? Kondisi tidak enak harus lebih dibuat detail. Semakin detail makin bagus. Kondisi yang tidak enak semakin detail makin bagus. Maka ketika terjadi resiko, terus Anda ngitung sampai pada contoh nanti hasil akhir seperti apa, insya Allah lebih bagus. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di luar materi kajian, bagaimanakah hukumnya membeli barang di Tokopedia menggunakan poin dari kantor yang bisa ditukar dengan uang? Namun karena poinnya tidak cukup untuk membayar produk tersebut sesuai harganya, maka kita menambal kekurangan tersebut dengan uang sendiri. Jadi ada dua pihak yang melakukan pelunasan biaya pembelian produk tersebut, yakni kantor dan pembeli itu sendiri. Untuk metodenya, pembayarannya penjual memberikan dua opsi. Yang pertama dengan transfer manual. Jadi kantor transfer manual pembayarannya terlebih dahulu sesuai poin yang dimiliki, lalu mentransfer uang kekurangan dari poin pada penjual tersebut. Kedua, dengan tetap membayar lewat Tokopedia, namun di akhir kita perlu membayar kurangnya kepada kantor. Apakah dua cara ini diperbolehkan, Ustaz? Baik. Terlepas dari status dana kantor itu ya, apakah Anda boleh memanfaatkan ataukah tidak, saya tidak membahas tentang itu. Wallahu a'lam, yang saya pahami, metode apapun yang tadi Anda sampaikan, baik dengan cara pertama di mana pihak kantor semuanya yang nutupi, atau pakai metode yang kedua, poin kantor kurangnya berapa lalu Anda yang nutupi, insya Allah tidak ada masalah. Karena yang jelas kan harganya pasti, barangnya pasti, lalu Anda bertransaksi. Sementara di situ ada masalah kantor dulu yang nutupi, atau Anda yang nutupi, atau bagaimana caranya, itu tidak mempengaruhi keabsahan dalam masalah akad, saya kira di sini. Sehingga insya Allah tidak masalah, wallahu ta'ala alam. Nah. Ustaz, saya ikut sirkah perbagian 1 juta, lalu terkumpul 120 juta. Kemudian yang mengelola sirkah membelanjakan barang modal untuk dijual di marketplace. Adapun perjanjian bagi hasil, pengelola yakni tidak ikut bermodal uang mendapatkan 50% dari keuntungan. 50% dibagi rata proporsi bagian modal. Karena jumawa pasti laku, pemodal membelanjakan banyak item. Qadarullah, barang banyak yang enggak laku dan enggak aman. Setelah barang sisa dihitung, sisa modal jika diuangkan dengan harga modal hanya tersisa 30 juta. Tidak ada pencatatan penjualan dan pembeli yang terbuka kepada anggota syirkah. Kira-kira pembagian kerugiannya seperti apa ya, Ustaz? Pengelola tidak ikut modal ya? Nah, sisanya jadi berapa? 30 juta. Setelah likuidasi, tersisa 30 juta. Tadi bagi hasilnya 50%, tapi di sini tidak ada hasil, adanya rugi. Terus bagi ruginya gimana, tinggal 30 juta itu? Berarti di situ ada 120 anggota. Per orang 1 juta. Ada 120 orang, berarti terkumpul 120 juta. Pengelolanya tidak ikut modal. Karena rugi, maka pengelola tidak mendapatkan apapun. Pengelola tidak dapat apapun. Yang kedua, sisa modal dikembalikan. Dikembalikan ke pemodal. Cara mengembalikannya gimana? Perhitungannya. Sisanya berapa? 30 juta. Dibagi berapa pemodal? 120 orang. Jadinya berapa itu? 3/12. 3/12 itu kan berarti 1/4. Ya. 250 ribu per orang. Ya. Masing-masing orang dapat 250 ribu per orang. Kalau seperti ini yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditawari renovasi rumah syariah oleh seorang kontraktor dengan akad istisna. Infonya dia sudah menjadi wakalah dari PPRS Asalam, sehingga kita bisa DP dan cicil untuk pembiayaan istisna tersebut. Namun infonya pihak PPRS ini mengambil margin 14% dari RAB kontraktor. Dari inilah kami bisa memberi DP dan program cicilan maksimal 5 tahun. Apakah yang perlu saya pastikan agar proses ini benar ya, Ustaz? Jadi developer dengan kontraktor ya, bukan developer ya. Kontraktor dengan BPRS sudah melakukan akad musyarakah. Begitu? Enggak. Istisnanya itu dengan konsumen. Kontraktor dengan BPRS, dia melakukan akad musyarakah. Gini, ada pernyataan itu? Tadi, infonya tadi gimana? Infonya pihak BPRS ini mengambil sebelumnya. Dia sudah menjadi wakalah. Nah, sudah jadi wakalah, baik. Kalau yang terjadi kayak gini ya, kontraktor dan BPRS melakukan akad musyarakah. Ini yang solusi yang dulu saya berikan ya. Bahwa kalau kontraktor dia kekurangan dana untuk perbaikan rumah, untuk renovasi, atau untuk bangun rumah, silahkan merger dengan lembaga keuangan. Lalu lakukan akad musyarakah. Kalau mereka sudah melakukan akad musyarakah, kontraktor saya lambangkan A, BPRS saya lambangkan B, maka A adalah amin dan wakil bagi siapa? B. B juga sama, amin dan wakil bagi A, karena mereka sudah melakukan akad musyarakah. Nah, selanjutnya A plus B ini melakukan akad dengan konsumen dalam bentuk akad istisna. Nah, di sini ya, Anda dengan AB melakukan akad istisna. Ini boleh. Nah, dalam istisna, Anda boleh ngasih DP. Anda boleh ngasih DP. Panahnya saya ganti. Anda bayar DP. Nyerahkan DP. Nanti sisanya dilunasi di belakang. Sesuai kesepakatan. Apabila seperti ini dilakukan, insya Allah syar'i. Nah, DP-nya nanti lari kemana? Mau lari ke B silahkan, mau lari ke A silahkan. Nah, masalah A dan B. A dan B membuat perjanjian. Tadi 14% dari nilai RAB. Ya, ini kekeliruan ya antara A dan B. Jadi kalau A plus B bagi hasil. Ternyata bagi hasilnya B adalah 14% dari RAB. Ini kan sama dengan bagi hasil berdasar modal. Dan bagi hasil berdasarkan modal, tidak boleh seperti ini. Seharusnya berdasarkan keuntungan. Ini sebenarnya keuntungannya nggak susah untuk dihitung. Tapi kenapa masih tetap minta bagi hasil berdasarkan modal? Modalnya sekian, total cicilan yang harus dibayarkan konsumen sekian. Kan kelihatan banget tuh berapa untungnya. Tinggal itu aja yang dibagi. Ngapain pakai RAB? Kalau bagi hasilnya berdasarkan RAB, berarti ini adalah bagi hasil berdasarkan modal. Dan bagi hasil berdasarkan modal, ya tidak diperbolehkan. Bagi hasil berdasarkan modal, hukumnya tidak boleh. Dipahami insya Allah ya? Namun apakah itu mempengaruhi akad Anda sebagai konsumen dalam istisna ini? Anda sebenarnya tidak bertanggung jawab. Ini kesalahan antara kesalahan di posisi musyarakah A dan B. Nah, mereka kalau sudah musyarakah, selanjutnya mereka melakukan akad istisna dengan Anda. Anda tidak bertanggung jawab dengan kesalahan musyarakah mereka. Yang seharusnya bagi hasil itu bukan dari RAB, tapi dari keuntungan. Baik, jika itu yang dilakukan, insya Allah sudah benar. Akad istisnanya tidak terpengaruh dengan kesalahan antara A dan B. Dan A dan B ini kalau mau diluruskan, ya seharusnya bagi hasil berdasarkan hasil. Seharusnya bagi hasil berdasar apa? Berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.